Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya pada bab isnadul af'ali ila dhamairi, penyandaran fi'il-fi'il pada dhamir. Di antara jenis-jenis fi'il yang ada, yang sudah dipelajari, yang sudah dibahas, yakni pada fi'il sahih salim dan pada fi'il mahmud. Sekarang pada jenis fi'il yang berikutnya, yang ketiga, al-mudha'afu, yakni fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af termasuk fi'il yang sahih, yakni tidak terdapat huruf illah padanya. Dijelaskan di sini tentang fi'il mudha'af ini ketika nanti disandarkan pada dhamir. Arafta annal mudha'afa naw'ani. Engkau telah mengetahui bahwasanya fi'il mudha'af itu ada dua macam. Ya. Awalan yang pertama, mudha'afu tsulatsiyyi, mudha'af tsulatsi. Mudha'af pada fi'il tsulatsi. Wa huwa alladhi 'ainuhu mithlu lamihi, yakni fi'il yang 'ain fi'ilnya atau 'ain kalimahnya itu semisal dengan lam kalimahnya. Ya, jadi pada fi'il tsulatsi 'ain kalimahnya ini semisal, ini sama dengan lam fi'ilnya. Mithlu, contoh, madda, syadda. Pada madda dan syadda ini ain kalimah dan lam kalimah sama, yaitu huruf dal. Madda atau asalnya madada, ya, di sini tampak pada bentuk asalnya ain kalimah huruf dal, lam kalimah juga huruf dal, jadi sama, semisal. Syadda asalnya syadada, ini juga sama, ain kalimah dengan lam kalimah. Nah, fi'il yang demikian ini disebut dengan mudha'af tsulatsi karena ini tersusun dari tiga huruf. Ini. Jadi pada mudha'af tsulatsi ain kalimah dan lam kalimah ini adalah huruf yang sama. Kemudian jenis yang kedua, tsanian, mudha'afur ruba'i, yaitu mudha'af ruba'i. Wa huwa alladhi fa'uhu wa lamuhul ula min jinsin, yakni fi'il yang fa' kalimahnya dan lam kalimahnya yang pertama ini dari satu jenis, dari satu huruf yang sama. Wa ainuhu wa lamuhu tsaniyatu min jinsin akhara, dan ain kalimah dan lam kalimah yang kedua ini dari jenis yang lain, dari jenis huruf yang lain. Ya, mudha'af ruba'i berarti fi'il ini tersusun dari empat huruf asli, bukan tambahan, tapi empatnya asli semuanya. Kemudian tadi fa' kalimah dengan lam kalimah yang pertama ini satu jenis, satu huruf yang sama. Kemudian ain kalimah beserta atau ain kalimah dan lam kalimah yang kedua ini dari jenis yang lain yang sama pula. Mithlu dicontohkan di sini pada fi'il waswasa dan zalzala. Waswasa ataupun zalzala. Pada fi'il ini ya, tersusun dari empat huruf, maka dia ruba'i. Ya, empat huruf, ya, satu, dua, tiga, empat, ini juga empat huruf, maka ini disebut dengan ruba'i. Kemudian pada fi'il ruba'i ini fa kalimah huruf yang pertama, ya, dan lam kalimah yang pertama. Ya, jadi kalau dibuat wazannya kan fa lala. Jadi pada rubai wazannya fa lala, waswasa, zalzala. Jadi fa kalimah dan lam yang pertama. Jadi fa kalimah di sini pada huruf wawu, kemudian lam yang pertama juga huruf wawu. Pada zalzala fa kalimahnya huruf zai, lam kalimah yang pertama huruf zai. Jadi satu huruf yang sama antara fa kalimah dengan lam kalimah yang pertama. Kemudian ain kalimah, ya, yaitu huruf yang kedua, di sini huruf sin, ya. Dan kemudian pada zalzala yang ain kalimahnya adalah huruf lam. Ini ain kalimah ini dengan lam kalimah yang kedua. Fa lala, lam kalimah yang kedua berarti yang huruf keempat. Ya. Di sini ini huruf sin. Pada waswasa, lam kalimah yang kedua adalah huruf sin. Pada zalzala, lam kalimah yang kedua adalah huruf lam. Tampak di situ ain kalimah dan lam kalimah yang kedua ini dari jenis yang lain yang sama pula. Jadi antara ain kalimah dengan lam kalimah yang kedua itu hurufnya sama, tetapi berbeda jenis dengan yang fa dan lam pertama tadi. Ya. Jadi yang demikian ini disebut dengan mudha'af ruba'i. Jadi mudha'af ada dua macam ini, mudha'af sulapi dan mudha'af ruba'i. Madda itu memanjangkan, membentangkan. Syadda menguatkan, mengkokohkan. Waswasa menimbulkan rasa cemas, rasa takut, waswas. Zalzala menggoncangkan. Kemudian terkait dengan pembahasan ini, ketika fi'il mudha'af ini nanti disandarkan pada dhamir, dijelaskan di sini untuk yang ruba'i, mudha'af ruba'i dulu. Wa mudha'afur ruba'i hadza la yataghayyaru fi tasarifihi kulliha. Mudha'af ruba'i ini untuk yang ruba'i, ya. Jadi mudha'af ruba'i ini tidak mengalami perubahan pada tasrifnya, pada perubahan bentuknya semuanya. Jadi ketika nanti disandarkan pada dhamir, ya, mudha'af ruba'i ini sama sekali tidak mengalami perubahan apapun. Maksudnya apa? Ai annahu mithlus salimi. Bahwasanya mudha'af ruba'i ini nanti dia akan semisal dengan salim. Jadi ketika disandarkan kepada dhamir, ya, yang berubah ya yang bersambung dengan dhamir, adapun yang sebelumnya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi seperti pada salim kemarin. Ya. Jadi penyesuaian hanya pada huruf akhir yang bersambung dengan dhamir. Adapun huruf-huruf sebelumnya sama sekali tidak ada yang berubah. Jadi tetap sebagaimana asalnya pada mudha'af ruba'i tersebut. Contoh, fanaqulu, kita katakan qah qah tu. Ya, dari qah qaha. Ya, asalnya qah qaha, kemudian bersambung dengan dhamir ta menjadi qah qah tu. Ya, jadi setiap bersambung dengan dhamir yang berharokat maka huruf akhirnya disukun. Qah qaha bersambung dengan ta yang berharokat menjadi qah qah tu. Seperti pada kataba kemarin, ya, yang salim juga demikian. Kataba bersambung dengan dhamir ta yang berharokat menjadi katabtu. Ya, tidak ada perubahan pada bentuk fi'ilnya. Hanya huruf akhirnya saja yang ada penyesuaian ketika bersambung dengan dhamir. Kataba menjadi katabtu, katabna, dan seterusnya. Pada mudha'af ruba'i juga demikian. Qah qaha menjadi qah qahtu. Qah qahna. Ini fi'il madhinya. Kemudian mudhari'nya uqahqihu, nuqahqihu. Ya. Kemudian fi'il amrnya qahqih. Ya, ila akhirih sampai seterusnya. Jadi seperti pada Salim, ya, tidak ada perubahan pada huruf-huruf yang ada dalam fi'il mudha'af ruba'i ini. Qahqaha itu tertawa, terbahak-bahak, ya. Jadi mudha'af ruba'i sama seperti Salim ketika disandarkan kepada dhamirnya. Kemudian yang berikutnya, amma mudha'af tsulatsi, ya, adapun mudha'af tsulatsi, ya, mudha'af tsulatsi yang tiga huruf, falahu ahkamun, ini dia mempunyai hukum-hukum, ada rinciannya hukumnya. Na'ruduha 'ala nahwi tali, yang kita paparkan, kita jelaskan, kita bentangkan pada arah berikut ini, pada penjelasan berikut ini. Al-madhi, bentuk fi'il madhinya, ya, jadi mudha'af tsulatsi, ya, ini yang madhinya dulu dijelaskan di sini, bagaimana bentuk fi'il madhi pada mudha'af tsulatsi ini ketika disandarkan pada dhamir. Yajibu fakul idghami, wajibnya, ya, fakku, ini membuka, melepas atau mengurai al-idgham, ya, al-idgham ini memasukkan huruf atau menggabungkan huruf, ini makna idgham, ya, tadi, ya, asalnya madada dua huruf ini sama, ain kalimah dan lam kalimah sama, kemudian dari dua huruf yang sama ini dimasukkan, digabungkan jadi satu, menjadi madda. Nah, perbuatan semacam ini, dari dua huruf ini yang satu dimasukkan ke yang satunya, ini disebut idgham. Jadi dari madada, dua huruf dal itu yang asalnya dua terpisah, kemudian disatukan menjadi madda, maka ini disebut idgham. Penggabungannya, ya, penggabungan dua huruf yang sama menjadi satu, ini disebut idgham. Kemudian di sini tadi, yajibu fakul idghami, wajibnya membuka, melepas atau menguraikan idgham. Jadi idgham tadi digabungkan jadi satu. Kemudian fakku, fakul idgham, maknanya apa? Mengurai, membuka, melepas idgham tadi. Yang semula tadi dua, jadikan satu, digabung jadi satu, kemudian diurai lagi, dilepas lagi. Artinya apa? Kembali ke asalnya, menjadi dua huruf yang terpisah. Ini makna dari fakul idgham, ya. Kalau idgham menggabungkan, ya, dari dua menjadi satu. Kalau fakul idgham menguraikan, melepas, membuka idgham tadi. Jadi yang semula tergabung diuraikan lagi, dilepas lagi, jadi terpisah lagi. Ya, ini makna dari fakul idgham. Ya. Jadi di sini untuk fi'il madhi pada mudha'af tsulatsi, yajibu fakul idghami, wajib menguraikan, melepas idgham tersebut. Idza ittasala bi dhamiri raf'in mutaharrikin, jika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Jika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Apa yang dimaksud dengan dhamir rafa' mutaharrik? Dhamir, ya, mafhum yang dhamir, isim yang menunjuk pada mutakallim atau mukhatab atau ghaib, itu disebut dhamir. Kemudian dhamir raf'in, dhamir rafa', maksudnya apa? Dhamir yang kedudukannya berada pada kedudukan rafa'. Maksudnya dhamir itu sebagai fa'il, ya, karena fa'il ini termasuk isim yang marfu'. Fa'il itu terkait dengan kedudukan rafa', sehingga ketika suatu dhamir itu kedudukannya sebagai fa'il dari fi'il tersebut, maka dhamir ini disebut sebagai dhamir rafa'. Mafhum, ya? Jadi dhamir rafa' menunjukkan dhamir ini yang melakukan perbuatan fi'ilnya. Kemudian mutaharrikin, makna mutaharrik apa? Berharokat. Jadi dhamir rafa' tersebut itu berharokat, artinya tidak sukun. Dhamirnya itu tidak sukun. Jadi dhamir nanti, dhamir muttasil, itu ada yang sukun, ada yang berharokat, ada yang sakinun. Ya. Kalau sukun itu disebut sakin, ya, sakinun. Ada pula yang berharokat, yaitu mutaharrikun. Ini. Jadi makna dari dhamir rafa' mutaharrik adalah dhamir yang kedudukannya rafa', yakni sebagai fa'il dari fi'il tersebut, kemudian dhamir itu berharokat. Nah, tadi fi'il mudha'af tsulatsi ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka wajib fakul idgham. Kemudian dijelaskan di sini, ai yakni yang dimaksud dhamir rafa' mutaharrik apa saja? Ai idza ittasala bi ta'il fa'ili, jika bersambung dengan ta fa'il. Ta, dhamir ta sebagai fa'il. Ya. Nanti ada contohnya insyaallah. Wa na al fa'ilina, kemudian dhamir na yang menunjukkan fa'ilina, fa'il jamak. Fa'ilina ini jamak ya. Jadi fa'il yang jamak. Ya, kami atau kita, pengganti dari nahnu, semakna dengan nahnu, tapi ini yang muttasil sehingga dhamirnya adalah na. Ini ya. Kemudian wa nunun niswati dan nun niswah. Dhamir nun yang digunakan untuk menunjukkan jamak muannats. Ya, yang biasa disebut dengan nun niswah. Jadi ini yang termasuk dhamir rafa' mutaharrik, yakni ta fa'il, kemudian na al fa'ilin dan nun niswah. Bagaimana contohnya? Fanaqulu, kita katakan contoh. Marartu, mararta, mararti. Jadi di sini marra ya bersambung dengan dhamir ta yang menjadi fa'ilnya. Maka disebut dengan ta fa'il. Ya. Marra. Ini idgham, ya, marra idgham. Kemudian bersambung dengan dhamir ta yang menjadi fa'il sehingga disebut dhamir rafa'. Dan dhamir ini berharakat dengan dhammah untuk mutakallim, dengan fathah untuk mukhatab mudzakkar, kemudian dengan kasrah, taknya di kasrah ini untuk mukhatabah, yakni untuk muannats. Jadi dhamir ta yang sebagai fa'il ini berharakat. Nah, ketika marra tadi bersambung dengan dhamir ta yang berharakat, dhamir rafa' mutaharrik, maka apa? Wajib fakul idgham, melepas idghamnya sehingga kembali menjadi dua lagi. Maror tu, maror ta, maror ti. Jadi idghamnya dibuka, dilepas, diurai kembali, kembali ke aslinya. Ini wajib demikian. Atau tadi bersambung dengan dhamir na al-fa'ilin, na yang menunjukkan fa'il untuk jamak, menjadi maror na, kami, kita, melewati. Atau bersambung dengan nun niswah menjadi maror na. Untuk nun niswah ini pendek ya, hanya satu huruf, maror na. Adapun yang na yang untuk fa'il jamak itu panjang, maror na. Ini. Jadi ini dhamir-dhamir rafa' mutaharrik berharokat. Jadi taknya tadi berharokat, dhammah atau fathah atau kasrah sesuai dengan keadaannya. Kemudian na ini juga berharokat, nunnya di fathah ya, berharokat. Kemudian nun niswah ini juga berharokat. Ya, nun niswah ini berharokat fathah. Jadi ini dhamir rafa' mutaharrik. Maka fi'il tersebut wajib di fakul idgham, diuraikan kembali, dilepas idghamnya. Ini. Kemudian yang berikutnya, wa yajibul idghamu fi ghairi dzalika. Dan wajib idgham. Yakni apa wajib idgham? Wajib menggabungkan ya, menyatukan dua huruf yang sama tadi. Fi ghairi dzalika, pada selain itu. Yakni pada selain dari dhamir rafa' mutaharrik. Maka wajib diidghamkan. Ya. Yakni menjadi marra. Ini idgham, wajib diidghamkan menjadi marra. Selain ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Di mana saja? Dijelaskan di sini. Ai fil halatil atiyati, yakni pada keadaan-keadaan berikut ini. Awalan yang pertama. Idza usnida ila ismin dhahirin, jika disandarkan pada isim dhahir. Mislu, contoh. Marra Aliun, syadda Muhammadun, jadda Zaidun. Ini fi'il-fi'il mudha'af ini, sulafi, mudha'af sulafi ini disandarkan pada isim zahir. Makna dari isim zahir yakni selain dari dhamir. Ya. Marra Aliun, sandarkan pada Aliun, syadda Muhammadun. Muhammadun isim zahir, jadda Zaidun ini juga isim zahir. Ya, ketika demikian maka wajib idghamnya marra. Ini yang pertama. Tsanian yang kedua, idza usnida ila dhamirin mustatirin, jika disandarkan pada dhamir mustatir. Jika fi'il mudha'af tsulatsi ini disandarkan pada dhamir mustatir. Maksudnya yang menjadi fa'il adalah dhamir mustatir. Kalau yang pertama tadi yang menjadi fa'il adalah isim dhahir. Marra Aliun, syadda Muhammadun, jadda Zaidun, Aliun, Muhammadun, Zaidun, itu sebagai fa'ilnya. Maka fi'ilnya wajib idgham. Kemudian yang kedua, disandarkan pada dhamir mustatir. Maknanya yang menjadi fa'il itu nanti berupa dhamir mustatir. Ketika demikian, maka ini juga wajib idghamnya. Mitlu, contoh. Aliun marra, Muhammadun syadda, Zaidun jadda. Dalam kalimat ini marra, syadda, jadda, ini yang menjadi fa'il atau fi'il-fi'il ini disandarkan pada dhamir mustatir. Jadi fa'ilnya itu berupa dhamir mustatir, dhamir yang tidak tampak, yang ditakdirkan secara tersirat. Takdirnya huwa pada kalimat-kalimat ini. Maka wajib idghamnya. Jadi Aliun marra. Di situ Aliun ini disebut apa? Mubtada. Ini bukan fa'il tapi mubtada. Kemudian marra ini khobarnya. Dan khobar ini berupa jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'ilnya ini. Jadi khobar ini berupa jumlah fi'liyah, yakni tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya marra atau syadda atau jadda, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Karena yang disebut sebagai fa'il itu yang sesudah fi'il, bukan yang sebelumnya. Ya, ini tinjauan dari sisi bahasa, dari sisi tata bahasa, dari sisi nahwu. Demikian, bukan dari sisi arti atau terjemahan. Ya, bedakan ya. Ini. Berikutnya, keadaan yang ketiga. Idza usnida ila dhamiri raf'in muttasilin sakinin. Ini ya, sakin. Jika disandarkan pada dhamir rafa' muttasil sakin yang sukun. Nah, ini lawan dari mutaharrik yang tadi. Dhamir rafa' ya, sakin yang sukun. Ya. Jika disandarkan pada dhamir rafa' muttasil sakin, maka wajib idgham. Apa yang dimaksud dhamir rafa' muttasil sakin ini? Dhamir apa saja? Ai, yakni ila alif itsnaini, pada dhamir alif itsnain, alif untuk musanna untuk dua orang, wa wawil jama'ati, dan dhamir wawu jama'ah. Dhamir wawu untuk jama'. Ya. Jadi dhamir alif untuk musanna untuk dua, dan dhamir wawu untuk jamak. Ini yang merupakan dhamir rafa' muttasil sakin yang sukun. Mitlu, contoh. Az-Zaidani marra. Dua orang Zaid, dua orang yang bernama Zaid itu marra, lewat. Az-Zaiduna marru. Ya, orang-orang yang bernama Zaid itu lewat. Di situ marra bersambung dengan dhamir rafa' yang sukun, yaitu alif. Ya. Marra ini bersambung dengan dhamir rafa yang sukun itu alif. Ini untuk musanna, untuk dua orang. Dan di sini atau alif ini lazimnya sukun. Dia alif tidak berharokat. Maka dhamir maka fil ini berarti dia bersambung dengan dhamir rafa, yakni sebagai fa'il, dan dhamir ini sukun. Nah, demikian maka ini wajib idgham. Wajib idgham. Jadi tetap marra. Kemudian baru bersambung dengan alif menjadi marra. Demikian pula bersambung dengan wawu. Ya, untuk jamak ya, marra bersambung dengan wawu untuk jamak, jamak mudzakkar atau jamak secara umum. Ini wawunya juga sukun. Ya, mumir wawu, wawul jamaah ini sukun, tidak berharokat. Maka fi'il mudha'af tsulatsi dia wajib idgham. Ya, sehingga menjadi marru. Demikian. Jadi berbeda antara dhamir rafa' mutaharrik dengan dhamir rafa' sakin ya, dalam hal ini. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, idza tasolat bihi ta'ut ta'nifi. Jika tak ta'nif bersambung dengannya. Jika fi'il mudha'af tsulatsi itu bersambung dengan tak ta'nif, yaitu huruf ta yang menjadi tanda untuk mu'annas, menjadi tanda bahwa fa'ilnya itu mu'annas, perempuan. Mithlu, contoh, marrat Fatimatu, jaddat Zainabu. Jadi di sini marrat, jaddat ini fi'il, kemudian fa'ilnya adalah Fatimatu Zainabu. Fa'ilnya itu mu'annas, ya, perempuan. Nah, ketika fa'alnya mu'annas, maka pada fi'il ini disambung, dihubungkan dengan tak ta'nif. Jadi tak ta'nif ini fungsinya untuk menandakan bahwa fi'il ini untuk mu'annas, untuk fa'il yang mu'annas. Dan yang perlu diperhatikan, tak ta'nif ini bukan dhamir. Jadi tak ta'nif ini bukan dhamir. Dia huruf yang menandakan atau sebagai penanda untuk fa'il yang mu'annas, tetapi bukan dhamir. Jadi berbeda ini. Tapi dalam hal ini terkait dengan fi'il mudha'af tsulatsi ini sama dalam artian apa? Fi'il mudha'afnya wajib idgham ketika bersambung dengan ta' ta'nif seperti ini. Baik. Jadi ada empat keadaan di mana fi'il mudha'af tsulatsi ini wajib idgham pada bentuk madhi. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan. Secara arti, secara terjemahan mungkin sama, tetapi dari sisi apa nahwunya itu berbeda, kedudukannya berbeda, ya. Kalau marra aliyun ini jumlah fi'liyah, ya, marra itu fi'il, aliyun fa'il. Tapi kalau aliyun marra ini jumlah ismiyah, aliyun disebut sebagai mubtada, marra disebut sebagai khobar. Ya. Jadi berbeda dari sisi kaidah tata bahasanya, kaidah nahwunya itu berbeda, kedudukannya berbeda. Tetapi kalau dari sisi arti, dari sisi terjemahan itu sama. Ya. Marra aliyun, aliyun marra, ali lewat. Ya. Syadda Muhammadun, Muhammadun syadda, Muhammad kuat. Takokoh, ya. Kemudian jadda Zaidun, Zaidun jadda, sama. Zaid itu bersungguh-sungguh. Tapi dari sisi ini berbeda. Ini fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah. Kalau yang aliyun, marrat, dan misalnya ini jumlah ismiyah, mubtada, khobar. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau terkait dengan tadi ya, perubahan fi'il-fi'il tadi ketika disandarkan pada dhamir. Kalau yang sudah pernah menghafal urutan tasrif dari yang dari atas ke bawah, artinya ketika disandarkan pada dhamir, untuk yang mudha'af nanti akan tampak di sini ya, marra ya, kemudian marru ini, kemudian marrat, kemudian marrata. Nah, sampai di sini. Ini wajib idgham. Ya, dan ini termasuk tadi di antara keadaan-keadaan yang wajib idgham. Marra dan marrat ini disandarkan pada dhamir mustatir. Kemudian marra ini alif tasniyah, alif musanna, kemudian marru ini wawul jamaah. Kemudian marrata ini juga tak taknis ya, ini tak taknis, ini juga tak taknis. Jadi lima yang awal, yang atas ini wajib idgham. Kemudian berikutnya disandarkan pada nun niswah menjadi marorna. Kemudian sesudah itu untuk mukhatab marorta, marortuma, marortum, marorti, marortuma, marortuna, marortu, marorna sampai paling bawah. Ya, marorna ini ke bawah ini wajib fakul idgham, ya, membuka idghamnya. Ini mulai dari nun niswah sampai ke bawah ini dhamirnya dhamir rafa' mutaharrik. Jadi mulai dari nun niswah kemudian ta fa'il sampai na, ini dhamir yang rafa' mutaharrik, sehingga ini wajib fakul idgham, membuka, mengurai idghamnya. Jadi ini bisa lebih tampak di sini perbedaannya ya. Ini wajib idgham, kemudian di sini fakul idgham. Untuk yang maudhi. Yang berikutnya al-mudhari'u fi'il mudhari'nya. Yajibu yang pertama, yajibu fakul idghami idza tasla bi nun niswati. Wajib fakul idgham, membuka idgham, menguraikan idghamnya jika bersambung dengan nun niswah. Ini pada fi'il mudhari'. Wajib fakul idgham, membuka, menguraikan idghamnya jika bersambung dengan nun niswah. Fanaqulu, sehingga kita katakan apa? Albanatu yamrurna, yamrurna, yashdudna, yajdidna. Jadi marra nanti mudhari'nya itu yamurru. Marra yamurru, shadda yashuddu, jadda yajiddu. Ya, tetapi ketika mudhari' ini nanti bersambung dengan nun niswah pada urutan ini ya, disamakan nun niswah, maka nanti wajib membuka idghamnya, menguraikan. Jadi dipisah lagi. Menjadi yam rur. Nah, ini. Baik. Hanya pada keadaan ini. Hanya pada keadaan ini, yakni ketika bersambung dengan nun niswah, maka wajib fakul idgham. Yamrurna, yashdudna, yajdidna, ataupun untuk yang mukhatab nanti dengan ta, tamrurna, tam tashdudna, tajdidna. Ini. Jadi yang jelas bersambung dengan nun niswah ini ya. Maka ini wajib diuraikan. Untuk yang mudhari' hanya satu keadaan ini wajib diuraikan, fakul idgham. Adapun yang lainnya berarti wajib idgham. Dijelaskan di sini. Yajibul idghami, yajibul idghamu fil halatil atiyati. Wajibnya idgham pada keadaan-keadaan berikut ini. Awalan yang pertama, idza tasala bi alifil itsnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhadabati. Jika fi'il mudhari' ini pada mudha'af tsulatsi ini bersambung dengan alif itsnain, alif untuk musanna, atau wawil jama'ah, waw untuk jamak, aw ya'il mukhatabati atau dhamir ya untuk mukhatabah, untuk anti. Ya, engkau seorang perempuan ini. Itu dengan ya. disebut dengan ya mukhatabah. Ya. Ai yakni apa? Idza kana fi'lan minal af'alil khamsati. Jika fi'il ini termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Ya, ingat dalam ini fi'il-fi'il ketika disandarkan pada dhamir, fi'il mudhari' ya. Ini ada lima bentuk fi'il yang mempunyai kesamaan. Ya, kesamaan itu nanti dari sisi tanda i'rabnya. Sehingga dikelompokkan menjadi al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Nah, fi'il-fi'il yang lima ini yakni tadi fi'il-fi'il mudhari' yang disandarkan pada alif itsnain atau pada wawul jamaah atau pada ya mukhatabah. Ini yang disebut dengan alif itsnain. Yang disebut dengan af'alul khamsah. Mithlu, contoh. Yamurrani. Yamuru, okay. Disandarkan pada alif itsnain menjadi yamurrani. Wajib idgham. Sandarkan pada wawul jamaah menjadi yamurruna. Sandarkan pada ya mukhatabah menjadi tamurrina. Anti tamurrina. Engkau seorang perempuan ya lewat, melewati. Maka ini wajib idgham. Yajiddani. Ini pada alif itsnain. Yajidduna. Disambung, disandarkan pada wawul jamaah. Kemudian ya tajiddina, ya tajiddina, disandarkan, disambung pada ya mukhatabah. Maka ini huruf yang sama, ini wajib idgham. Ini. Tsaniyan yang kedua, idza usnida ila ilasmin dhahirin aw dhamirin mustadirin. Jika fi'il mudhari' pada mudhaf tsulatsi ini disandarkan pada isim zahir atau pada dhamir mustatir. Walam yakun majzuman. Dan keadaannya tidak majzum. Tidak majzum. Jadi disandarkan pada isim zahir atau pada dhamir mustatir dalam keadaan tidak majzum. Contoh. Yamurru Muhammadun. Lan yamurra Muhammadun. Ini disandarkan pada isim zahir. Ya, yamurru Muhammadun. Muhammadun isim zahir sebagai fa'ilnya. Ya, lan yamurra ini mansub. Kalau yamurru tadi marfu. Kalau lan yamurra Muhammadun ini yang mansubnya. Wajib dhom. Muhammadun yamurru. Ini yamurru disandarkan pada dhamir mustatir, takdirnya huwa. Maka ini wajib idgham yamurru. Ini keadaan yang marfu. Dengan dhammah yamurru. Kemudian Muhammadun lan yamurra. Lan yamurra. Ini disandarkan pada dhamir mustatir. Takdirnya huwa. Maka dia wajib idgham. Dan ini dalam keadaan yang mansub. Karena ada lan ya. Lan yamurra. Mansub dengan fathah. Lan tidak akan ya. Baik. Jadi ini. Tadi disyaratkan. Walam yakun majzuman. Dalam keadaan tidak majzum. Ya, artinya di sini ditunjukkan contoh yang marfu' dan juga contoh yang mansub. Lalu kalau majzum bagaimana? Ya, dijelaskan sesudahnya pada keadaan yang ketiga. Ya juzu fihi al-idghamu wal fakku. Bolehnya pada mudha'af tsulatsi yang mudhari' ini boleh idgham dan boleh fak. Boleh menggabungkan, boleh menguraikan. Bagaimana? Kapan? Idza usnida ila ismin dhahirin aw dhamirin mustatirin wa kana majzuman. Jika disandarkan pada isim dhahir atau dhamir mustatir dan dalam keadaan majzum. Ini yang majzum untuk melengkapi yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya dalam keadaan tidak majzum. Sekarang kalau majzum bagaimana? Kalau majzum itu nanti boleh idgham dan boleh pula fakul idgham. Fanakul, fatakul. Contohnya engkau katakan lam yamurra Muhammadun. Ada lam. Lam itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, di sini lam yamurra. Ini idgham. Boleh seperti ini karena ini majzum. Ya. ini disandarkan pada isim zahir Muhammadun sebagai fa'ilnya. Ini. Atau boleh pula fakul idgham boleh diuraikan, dipisah menjadi lam yamrur Muhammadun. Boleh lam yamrur. Nah, di sini lam yamrur, fi'il yamrur, huruf yang sama diuraikan, dipisah, tidak digabungkan. Kenapa? Karena di sini majzum. Ya, karena dia majzum dan disandarkan pada isim zahir yaitu Muhammadun. Jadi boleh idgham lam yamurra, boleh pula fakul idgham lam yamrur. Contoh yang berikutnya, Muhammadun lam yamurra. Di sini lam yamurra idgham karena dia majzum. Boleh demikian. Dan di sini disandarkan pada dhamir mustatir ya. Baik. Kemudian boleh pula itu dipisah, diuraikan atau fakul idgham menjadi Muhammadun lam yamrur. Ya, Muhammadun lam yamrur. Lam yamrur ini fakul idgham, huruf yang sama diuraikan, dipisah, dilepas. Ya, lam yamrur. Ini boleh. Majzum. Ya, dan di sini disandarkan pada dhamir mustatir takdirnya huwa. Jadi kalau majzum boleh idgham, boleh fakul idgham. Ini keadaan untuk yang fi'il mudhari'. Ya. Jadi fi'il mudhari' wajib fakul idgham, wajib diurai ketika bersambung dengan nun niswah, hanya itu. Adapun wajib idgham ketika bersambung dengan alif itsnain atau wawul jamaah atau ya mukhatabah. Dan juga wajib idgham ketika disandarkan pada isim zahir atau pada dhamir mustatir dalam keadaan tidak majzum. Adapun kalau majzum, maka dia boleh idgham, boleh pula fakul idgham. Ini. Kemudian satu lagi, fi'il amr pada mudha'af lafi, bentuk amrnya, al-amru. Fi'il amrnya bagaimana? Awalan yang pertama, yajibu fakul idgham idza usnida ila nun niswati. Wajibnya fakul idgham menguraikan, melepas, membuka idghamnya idza usnida ila nun niswati, ila nunin niswati, jika disandarkan pada nun niswah. Jadi setiap fi'il mudha'af tsulatsi, baik itu madhi, mudhari' maupun amr, ketika disandarkan pada nun niswah itu wajib menguraikan, wajib melepas atau membuka idghamnya. Ya, di sini yang amr juga demikian, wajib fakul idgham. Contoh umrurna. Umrurna. Di mana cara di mana bentuk amrnya dari marra yang murru itu nanti bentuk amrnya menjadi murra. Ya. Marra yang murru bentuk fil amr untuk anta, untuk yang mudzakkar mufrad ya, nanti menjadi murra. Adapun ketika yang diperintah itu nun jamak muannas, ya, ketika yang diperintah itu jamak muannas atau untuk antunna, maka nanti fi'il amr itu bersambung dengan nun niswah. Ya. Nah, ketika bersambung dengan nun niswah, ketika disandarkan pada nun niswah, maka ini wajib diuraikan. Ya, sehingga menjadi umrurna. Bukan murrona atau yang semisalnya atau yang lainnya, tidak, tetapi huruf yang sama tadi wajib diuraikan, dipisah menjadi umrurna, ushdudna, ijdidna, seperti ini. Ya, ini wajib fakul idgham pada nun niswah. Kemudian ba yang kedua, hukum yang kedua, yajibul idghami, yajibul idghamu, wajib idgham, wajib menggabungkan dua huruf yang sama. Idza usnida ila alifitsnaini aw wawil jama'ati aw ya'il mukhatabati. Jika disandarkan pada alif itsnain, alif untuk musanna atau wawil jama'ah atau ya mukhatabah. Ini wajib idgham. Jadi murra tadi untuk anta satu orang. Kalau untuk dua orang, maka nanti dia disandarkan dengan alif itsnain menjadi murra. Ya, yang dicontohkan di situ ya, murra. Ini disandarkan pada alif itsnain untuk musanna, dua orang. Kamu berdua lewatlah atau lewatilah. Ini amar pada dua orang dengan disandarkan pada alif itsnain, maka wajib idgham. Atau untuk jamak mudzakkar disandarkan, dihubungkan dengan wawul jama'ah, ini juga wajib idgham, huruf yang sama wajib disatukan menjadi murru. Wawul jama'ah menjadi murru. Atau wawul jama'ah untuk antum ya, yang diperintah jamak mudzakkar atau jamak secara umum. Kemudian yang berikutnya disandarkan pada ya mukhatabah atau untuk anti, kamu seorang perempuan. Kalau murra untuk anta, untuk antinya ini dengan ya mukhatabah, dhamir ya untuk mukhatabah untuk anti. Ini juga wajib idgham menjadi murri. Ini. Baik. Jadi ini wajib idgham ketika disandarkan pada ketiga jenis dhamir ini, alif itsnain, wawul jama'ah dan ya mukhatabah. Jim yang ketiga, keadaan atau hukum yang ketiga. Ya juzul idghamu wal fakku. Bolehnya idgham dan bolehnya fakul idgham. Idza usnida ilal mufradil mukhatabi. Jika disandarkan pada mufrad mukhatab, satu orang mukhatab atau untuk anta, mukhatab yang diajak bicara satu orang laki-laki. Ini boleh idgham dan boleh pula fakul idgham. Jadi amarnya dari marro yamuru, amarnya adalah murro. Ini yang idgham. Dan di sini ternyata ini tidak wajib harus idgham. Dia boleh idgham menjadi murro. Tapi boleh pula fakul idgham menjadi umrur. Ya, menjadi umrur. Ini boleh. Jadi tidak harus murro, tapi boleh di fakul idgham, diuraikan menjadi umrur. Contohnya murra jidda dhalla. Ini yang idgham. Untuk yang fakul idgham menjadi umrur. Dari murra menjadi umrur. Dari jidda menjadi ijdid. Dari dhalla menjadi idlal. Ini untuk mufrad mukhatab atau untuk anta. Ini boleh idgham, boleh fakul idgham. Ini hukum-hukum ya, terkait dengan fi'il mudha'af tsulatsi. Untuk yang mudha'af tsulatsi ketika disandarkan pada dhamir-dhamir ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya. Kan artinya kan marwah yang mukhu ya, Ustaz. Iya. Kalau diberikan lam kan dia kan sebagai nasib jadi la yang mukhu. Iya. Kalau diberi lam kok jadi yang mukhu ya, Ustaz. Ya, untuk yang jazm ya, ya. Kalau yang nasab itu sudah jelas. Ya. Kalau marfo yang muru dengan boma, kemudian ada lan menasabkan menjadi yang murro dengan fathah. Ini jelas, jelas fathahnya sebagai tanda nasab. Kemudian yang boma juga jelas, boma sebagai tanda rofa. Sekarang kita ada lam. Lam ini menjazmkan dan tanda jazm aslinya adalah sukun. Lam yamur aslinya seperti ini, yamur. Ini kalau diuraikan jadi tulisan dengan tasdid satu huruf kemudian ada tasdid menunjukkan apa? Dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya. Sebagai contoh tadi ya murra ini kalau diuraikan supaya jelas kan seperti ini ya murra. Ini ya murru. Ini uraiannya dari tanda tasydid tersebut. Jadi di fathah jelas, dhamma juga jelas. Kemudian untuk yang jazm di sukun kalau diuraikan tulisannya ya mur. Kemudian ra yang pertama sudah sukun, kemudian ra yang kedua dijazmkan oleh lam juga sukun. aslinya seperti ini. Lam yamur. Nah, kemudian apa? Dalam bahasa Arab, hal yang semacam ini tidak bisa. Dua huruf yang berurutan sama-sama sukun, atau dua huruf sukun yang berurutan bertemu secara berurutan, ini tidak bisa, tidak boleh. Ini harus dihindari. Tidak boleh seperti ini, karena tidak bisa. Tidak kemudian tetap seperti ini, kemudian diucapkan lam yamur, tidak seperti itu. Ya kebetulan kalau ini hurufnya ra mungkin bisa di apa? Dipanjangkan yamur. Kalau hurufnya dal, lam yamut, bagaimana? Kayak orang lam yamut, ya kan susah. Ya. Kan enggak bisa. Jadi dua huruf sukun yang berurutan seperti ini tidak bisa, harus dihindari. Lantas bagaimana untuk menghindarinya? Dilihat di sini hurufnya semua huruf sahih. Ini pertama huruf sahih, ini juga huruf sahih. Ya. Kalau huruf sahih itu tidak bisa diubah-ubah, tidak bisa dihilangkan, tidak bisa diganti, tidak bisa diwah-wah. Berbeda kalau hurufnya illah. Seandainya ini alif atau wau atau ya, mungkin bisa dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Seperti kalau yakul, ya, lam, ya, ini lam yakul. Ini nanti karena ini wawu ilah, ini dihilangkan menjadi lam yakul. Ya, kalau itu ilah, hurufnya ilah. Tetapi di sini hurufnya sahih, bukan ilah. Tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, tidak bisa dihilangkan. Lalu bagaimana? Ya, harokatnya yang diubah. Kalau hurufnya tidak bisa, maka harokatnya yang diubah. Bagaimana supaya tidak bertemu dua sukun ini? Nah, untuk menghindarinya, sukun yang kedua inilah yang kemudian diganti dengan fathah. Ya, untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Ya, jadi, sehingga dia dibaca dengan fathah. Bukan itu sebagai tanda nasab, tetapi karena untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Sehingga menjadi lam yamur ra, lam yamud da, lam yajid da. Mudah, tidak kemudian tadi sulit, lam yajid sulit, lam yamud sulit, tapi lam yamud da, lam yajid da. Ini untuk menghindari bertemu dua huruf yang sukun, sukun yang kedua diganti dengan fathah. Kenapa yang dipilih fathah? Wallahu a'lam, karena memang dari asalnya orang-orang menggunakan demikian dengan fathah. Dalam hal ini menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, di mana kedua huruf adalah huruf yang sahih. Ini ya. Lalu kalau ditanya apa tanda jazmnya? Ya, tanda jazmnya tetap sukun. Pada lam yamurra ini, walaupun ini diganti dengan fathah, tetapi kalau ditanyakan atau kalau di i'rab ini jazmnya dengan sukun. Tetapi sukun yang ditakdirkan. Sukun muqaddarun, sukun yang ditakdirkan. Ini. Bukan fathah. Ya, jadi tanda jazmnya tetap sukun, hanya saja sukun yang ditakdirkan. Ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ya. Untuk yang tadi pembahasan boleh ada kalimat al-jannatu yang hormat. Ya. Kalau itu jumlah sunnah sekalau misalkan fi'liyah yang mau dikedepankan juga dari jumlah fi'liyah apa tetap yang hormat atau tak hukum? Ya. Pada jumlah fi'liyah, ya, pada jumlah fi'liyah di mana fi'il itu berada di depan, fi'il itu berada di awal kalimat, maka yang digunakan itu selalu bentuk yang mufrad. Ya, pada jumlah fi'liyah, fi'il yang berada di awal kalimat, lafaz fi'il yang digunakan yang di awal kalimat itu selalu bentuk yang mufrad. Walaupun fa'ilnya itu jamak, walaupun fa'ilnya itu mutanna ataupun mufrad, tetapi fi'il yang berada di awal kalimat itu selalu menggunakan bentuk yang mufrad. Hanya dibedakan dari sisi jenisnya. Kalau muzakkar menggunakan fi'il yang muzakkar, kalau mu'annas ya menggunakan bentuk fi'il yang mu'annas, tetapi tetap bentuk yang mufrad, lafad yang mufrad. Sehingga kalau ini diubah ke jumlah fi'liyah, ya menjadi apa? tamurru albanatu. Tamurru, ya, dengan ta, ya, karena untuk muannas, ya, untuk hiya, ya, ini tamurru albanatu, tashuddu albanatu, tajiddu albanatu, seperti itu. Jadi fi'il yang ada di awal pada jumlah fi'liyah dan fa'ilnya itu isim zahir, ya, fa'ilnya itu bukan dhamir, maka fi'il yang ada di awal itu selalu bentuk yang mufrad. Ada lagi? Kalau tidak ada, untuk pembahasan tentang mudha'af selesai dengan ini. Dan yang berikutnya fi'il yang jenis mu'tal, ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasannya, pelajarannya pada waktu yang akan datang. Falakum minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.